Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إن لا تغفروا له فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله بكم. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab As-Sawaib Anil Haq, penghalang-penghalang untuk mendapatkan kebenaran. Langsung saja, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Qa'idah fil Mahabbah, dia menyatakan wa hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu ini akan membuat buta dan akan membuat tuli. Wal insanu majbulun ala mahabbati nafsihi, dan manusia tercipta di atas selalu mencintai dirinya. Wa wala yara illa mahasinaha, dan dia tidak melihat kecuali apa yang dia sangka kebaikan untuk dirinya. Wa mabghidan li khasmihi la yara illa musarihahu, dan dirinya selalu murka terhadap orang-orang yang menyelisihinya, dan tidaklah dia melihat orang yang menyelisihinya tersebut kecuali kejelekan-kejelekan. Masyaallah muslim rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dari pernyataan beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala menunjukkan atas bahayanya seseorang yang terlanjur senang cinta dengan sesuatu sehingga dirinya lupa terhadap perintah-perintah, aturan-aturan, batasan-batasan. Sedangkan jiwa ini cenderung untuk mencintai dirinya, apa yang dia cintai tentunya akan menganggap baik untuk dirinya. Padahal tidak mesti. Bisa jadi apa yang dia senangi itu adalah kejelekan untuk dirinya. Bisa jadi apa yang dia benci untuk dirinya ternyata itu adalah kebaikan. Dan terlebih-lebih yang lebih membahayakan, tatkala seseorang sudah mencintai sesuatu, kemudian dirinya menutup mata dan menutup telinga, tidak peduli dengan orang-orang yang menasehatinya, orang-orang yang membimbingnya, orang-orang yang memberikan peringatan bahwa apa yang dicintainya itu adalah kejelekan, sesuatu yang akan merusak dirinya, membahayakan agama dan membahayakan akhlaknya. Dan jiwa cenderung untuk tidak suka, murka terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Sehingga dia melihat orang-orang yang berusaha untuk menyelisihinya atau bersehat, bimbingan, peringatan, dilihatnya sebagai orang-orang yang bersalah. Sehingga dengan sikap seperti ini, seseorang akan cenderung tertutup atau menutup dirinya dan melihat bahwa dirinya adalah orang yang baik dan orang yang menyelisihinya adalah orang yang jelek. Maka sikap seperti ini adalah sikap yang sangat berbahaya. Sehingga tatkala dirinya mencintai sesuatu yang menyelisih syariat, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala diingatkan, diberikan nasihat, diberikan peringatan, marah. Dan melihat orang-orang yang berusaha untuk menasihatinya justru dipandang dengan sebelah mata, dipandang dengan kejelekan. Kalian ini sok tahu, sok memberikan nasihat. Seolah-olah kalian juga enggak punya kesalahan. Aku tahu kesalahanmu ini dan itu, bahkan tak catat. Ada buktinya. Nah itu. Sehingga apa? Sehingga dirinya perhatian dengan kesalahan orang lain, namun lupa dengan kesalahan dirinya sendiri. Padahal seseorang akan selalu baik, selalu berusaha untuk baik, itu tatkala dirinya selalu mengenang kesalahan-kesalahannya, selalu mengenang dosa-dosanya, dan selalu mengenang kekeliruan-kekeliruannya. Agar apa? Agar selalu hatinya ini merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak menyesali, banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlaku hati-hati di tengah-tengah manusia agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa lagi. Ini yang harus sebenarnya dilakukan oleh tiap orang. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi makna tawadhu. Dan telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 46. Beliau menyatakan ayyatalaqa sultanul haqqi bil khudu'i lahu wadzil wal inqiyadu wadzukhulu tahta rikihi bihaisu yakunul haqqu mutasarifan fihi. Hendaklah orang-orang yang mempunyai kekuasaan ini menerima kebenaran dengan sikap patuh, menerima kebenaran dengan sikap merendahkan diri, menerima kebenaran dengan tunduk. Dan hendaklah orang-orang yang mempunyai kekuasaan memperlakukan kebenaran atau hak itu seolah tuannya dan dirinya adalah budaknya, sehingga dirinya siap untuk diperintah oleh Al-Haq. Apa saja yang diperintahkan oleh Al-Haq, maka dirinya harus tunduk dan patuh sebagaimana budaknya. Sehingga kebenaran tersebut diperlakukan sebagai orang-orang yang mengatur atau aturan-aturan. Tusariful malik fi mamlukihi, yang akan mengatur para penguasa seperti mengatur raja dengan para hamba-hambanya, budak-budaknya. Bihada ya'surul abdi khulukut tawadu, maka dengan sikap seperti ini merendah di hadapan Al-Haq, tunduk dan patuh dan menghinakan diri dengan kebenaran dan siap untuk dipimpin, maka akan terhasilkan mempunyai akhlak-akhlak yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walihada fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibra wa tidbihi. Dan untuk ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-kibr atau sombong dengan sebaliknya dari sikap yang telah kita sebutkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Tidak mau diatur oleh kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Wa ghamdun nas, dan merendahkan manusia. Karena dirinya memperlakukan dirinya adalah orang-orang yang tinggi, sehingga dirinya penuh dengan kesombongan, tatkala dinasihati oleh manusia maka direndah, dipandang rendah seluruh manusia yang menasihati dan ingin menasihati atau menuntun dirinya ke dalam kebenaran. Fabatarul haqqi radduhu, maka menentang kebenaran adalah menolaknya, menentangnya. Wajahadahu wadab'u bisadrihi kadab isra'il. Dan orang-orang yang mempunyai sikap sombong dengan menentang kebenaran, seolah-olah kebenaran tersebut di dadanya seperti pencuri. Pencuri kalau masuk rumah gimana? Diuber ya kan? Ditangkap, diikat, masukkan ke penjara. Begitu juga seorang yang sombong, tatkala mendapati kebenaran, maka apa? Kebenaran itu langsung dia apa? Langsung dikurung, ditolak, diusir, dibuang jauh-jauh karena bertentangan dengan hawa nafsu. Wa wamdun nas intiqaruhum, dan merendahkan manusia yaitu melecehkan mereka. Wa izdira wa izdirahum, dan memandang rendah mereka. Wa ma ta'ihtaqaruhum wa izdirahum daf'ahu hukukahum wa jahadah. Kapan saja merendahkan dia, maka dirinya menterlantarkan hak-hak mereka dan tidak mau menunaikan hak-hak orang lain. Wastihanu biha, dan juga menghinakan mereka, hak mereka. Walamma kana li sahibil haqqi maqalun wusulatun kanatin nufusul mutakabbiratu la tukiru lahu sawlati ala tilkas sawlam allati fiha walasiyama nufusul mutlaqatu batasulu ala sawlatil haqqi dikibriha wa batiha. Maka tatkala orang-orang yang memegang al-haq, ini ibarat orang-orang yang mempunyai kekuasaan, karena kebenaran al-haq adalah sesuatu yang menyinting. Sedangkan jiwa-jiwa tersebut cenderung untuk sombong, tidak mau diatur dengan kebenaran. Sehingga tatkala datang kebenaran, maka jiwa-jiwa tersebut apa? Langsung mencekal, menerkam kebenaran tersebut agar tidak berkutik. Terlebih-lebih jiwa-jiwa yang penuh dengan kedzaliman, maka jiwa-jiwa tersebut akan menerkam, akan mengusir kebenaran dengan sifat kesombongan dan kebatilannya. Bahkan hakikat tawadhu hududul abadi misaulatil haqqi wal inqiyaduhu laha fala yuqabiluha bisaulatihi alaih. Maka hakikat tawadhu merendahkan diri atau merendah diri, itu merendahkan diri seorang hamba di hadapan kebenaran, tunduk terhadap kebenaran. Sehingga dirinya tidak ada terbetik dalam hatinya menolak atau bahkan mengusir kebenaran tersebut. Masyaallah muslim rahmatullah wa barakallahu fikum. Al-khalasah, maka yang menjadi ringkasan dari apa yang kita baca, yaitu bahwasanya kita patutnya berhati-hati terhadap kecenderungan jiwa yang jiwa tersebut memang pada asalnya tidak suka dengan kebenaran, atau bahkan cenderung suka menuruti hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu sungguh memerintahkan kejelekan, kecuali yang jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala jiwa-jiwa kita menyenangi sesuatu, maka kita harus apa? Mengontrol. Apakah yang kita senangi adalah kebaikan? Apakah yang kita senangi adalah kebenaran? Apakah yang kita senangi adalah al-haq? Atau bahkan sebaliknya? Kalau apa yang kita senangi adalah kebaikan, al-haq, kebenaran, alhamdulillah, berarti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Namun apabila sebaliknya, kita berhati-hati. Kalau jiwa ini cenderung suka dengan kemaksiatan, suka dengan kejelekan, suka dengan penyimpangan, suka dengan kerendahan, maka ini yang harus kita hati-hati. Sehingga dalam posisi seperti ini, hendaklah seseorang membuka dirinya untuk menerima nasihat, bimbingan, menerima teguran dari orang lain, dan jangan sekali-kali memandang mereka itu berbuat jelek, berbuat jahat terhadap kita, karena menselisih apa yang kita senangi. Tapi justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang kasih sayang terhadap kita, perhatian terhadap kita, orang-orang yang mau peduli terhadap kita. Sehingga justru orang-orang yang menasihati, memberikan bimbingan, memberikan teguran, ini tidaklah menginginkan kecuali kebaikan-kebaikan. Rahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali poin selanjutnya, yaitu poin-poin yang itu hal-hal yang menghalangi untuk menerima kebenaran, yaitu yang kesembilan, al-kibru, kesombongan. Dan tentunya poin ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Qala ma'alim rahimahullah ta'ala, al-kibru huwa alladhi hamala iblisu ala al-kufri billahi inadan. Kesombongan adalah apa yang dibawa oleh iblis, yang menghantarkan iblis dengan sifat sombongnya terjatuh ke dalam kekafiran kepada Allah SWT dengan sikap menentang, wa khurujan an ta'atihi, dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa walladzi mana'al yahudu minal imani bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a ma'rifatihim bi sihhati nubuwwatihi. Dan sikap sombong atau kesombongan tersebut, ini yang telah mencegah, menghalang-halangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang Yahudi telah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi adalah orang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, yang tentunya di dalam kitab Taurat dan Injil tertulis sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah SWT menyatakan tentang orang-orang Yahudi tatkala mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bayangkan kalau seorang tua mengenal anaknya, tentunya apa? Akan detail. Anaknya cirinya seperti ini, badannya seperti ini, biasanya seperti ini, kecerungannya seperti ini, tahu. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Naqdul Mantiq halaman 27, beliau menyatakan wali hadza tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim, maka karena dengan kesombongannya didapati orang-orang Yahudi mereka mengambil jalan, yaitu bersikap untuk terus berada di atas kebatilan karena kesombongannya. Lima binubusihim minal kibari wal hasadi wal kasrati wa ghairi dhalika minal ahwa, karena di dalam jiwa-jiwa orang Yahudi, jiwa-jiwa mereka dipenuhi dengan sikap kesombongan, tidak mau diatur oleh kebenaran, tidak mau tunduk dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jiwa-jiwa mereka dipenuhi dengan hasad, hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dimuliakan bukan orang-orang Yahudi, kok dimunculkan di Arab? Maka itu juga hanya alasan saja. Sekalipun dimunculkan di tengah-tengah Yahudi, mereka juga apa? Mereka adalah orang-orang yang jahat. Berapa banyak para nabi, para rasul yang diutus atau dimunculkan di tengah-tengah orang-orang Yahudi, namun orang-orang Yahudi tersebut apa? Bersikap apa? Sombong, menentang, bahkan mengusir nabi-nabi mereka, bahkan membunuh nabi-nabi mereka. Ini sikap orang-orang Yahudi. Hasad mereka hanya sebagai alasan saja untuk menolak kebenaran. Wal qaswah, dan juga keras hati-hati mereka untuk menerima kebenaran, karena sudah kadung di hati-hati mereka dipenuhi dengan sifat-sifat yang jelek dan hawa nafsu memenuhi dan menguasai jiwa-jiwa mereka, sehingga apa yang menghalangi kenikmatan yang dia rasakan oleh jiwa-jiwa mereka dari kebenaran, maka tentunya akan ditolak, akan diusir dan akan dijauhi. Maka ini adalah gambaran jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kesombongan, hasad, dan keras, dan lebih mendahulukan apa yang dia senangi dari hawa nafsu. Maka Syaikh rahimahullah menyatakan wali hadza natabayyanu annal kibara ahadus suwarih an qubulil haqq, Maka dengan ini teranglah bagi kita bahwasanya kesombongan salah satu dari hal-hal yang akan menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Wa kadzalika bila raib, dan ini tentunya tidak pelak lagi, tidak diragukan lagi. Amma ahlul haqqi fahum asadun nasi tawadu'an wattihaman li anfusihim wa bahsan alil haqqi wa batilihi. Berbeda dengan ahlul haqq, orang-orang yang cinta kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan tawadu', merendahkan diri di hadapan kebenaran, tunduk dan patuh, dan selalu apa? Mengontrol dirinya, dan selalu berusaha, bersemangat jiwanya untuk mengenal kebenaran dan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Sehingga ciri-ciri ahlul haqq, orang yang suka dengan kebenaran, selalu apa? Perhatian, selalu mengamati segala permasalahan, kemudian dinilai. Kalau tidak mampu, maka ditanyakan kepada ahlinya, ini masalah ini benar atau salah, masalah itu batil atau kebenaran, ditanyakan. Karena semangat untuk menjaga jiwa-jiwa mereka, kalau kebenaran ini cepat-cepat diambil, kalau itu kebatilan cepat-cepat dihindari. Walidzalika la yastankifuna an murajaati 'uqulihim wa talabil haqa'iq. Sehingga ahlul haq, orang-orang yang cinta kebenaran, mereka adalah orang-orang yang tidak sombong, bahkan mereka selalu mengulang, mengontrol akal-akal mereka, dan selalu semangat mencari kebenaran. Rahasianya fi mawaridul iskal, terlebih-lebih tatkala menghadapi perkara-perkara yang sulit. Perkara ini muncul fitnah, seseorang apa dituntut untuk berpikir jernih, kemudian apa, kemudian mencari keterangan dengan bertanya kepada ahlinya, kepada para ulama, tentang perkara-perkara yang dihadapi dari kesulitan, dari fitnah, agar dirinya terbimbing dengan bimbingan yang benar. Wa ma aktsara al-aqwalil lati naj'alaiha anha al-muttaqun lamma zahara lahum dha'fan wa ma hamalahum al-kibru 'ala al-israri 'ala al-batil wa la hamalahum isharul ittiba. Dan sungguh banyaknya perkataan-perkataan yang tentunya akan menselisihi orang-orang yang bertakwa tatkala dilihatnya bahwasanya perkataan-perkataan sebab perkataan-perkataan yang lemah, Sehingga orang-orang yang bertakwa tentunya selalu melihat, mengamati mana perkataan-perkataan yang lemah dan mana perkataan-perkataan yang kuat, sehingga dirinya tidak terseret ke dalam sikap sombong tatkala mendapatkan kebenaran, dan tidak terseret untuk terus menjalani di atas kebatilan. Orang-orang yang bertakwa dirinya akan selalu hatinya tidaklah membawa kepada mereka kecuali selalu mengikuti kebenaran. Wa khasyatan ayyadun nabihim annafusul mutawahim ala ma yujibu rif'atuhum wa taufiqahum limazidil haqi bil intiqali ilal haqi. Dan orang-orang yang bertakwa tentunya orang-orang yang selalu khawatir apa yang terhadap apa-apa yang akan mengurangi ketakwaan pada dirinya, dan apa-apa yang mewajibkan dirinya untuk tunduk kepada kebenaran. Sehingga mereka tentunya sangat perhatian untuk bisa hati-hati mereka terus dipenuhi dan bertambah akan kebenaran. Dan selalu apa? Selalu mengganti kejelekan-kejelekan yang melekat pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian selanjutnya qala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Fatawal Kubra yang kelima halaman 120, beliau menyatakan wa intiqalul insani min qalin ila qalin di atlima tabayyana lahu minal haq wa huwa mahmudun fi. Berpindahnya manusia dari satu pendapat ke pendapat yang lain dalam rangka untuk mendapatkan kejelasan dari kebenaran, ini adalah sesuatu yang terpuji. Sehingga manusia tatkala mendapati suatu pendapat, kemudian dirasanya pendapat tersebut kurang cocok, kurang benar, kemudian pindah ke pendapat yang lain dengan pendapatnya tersebut lebih terang lagi dan lebih mendapat menekan diri kepada kebenaran, maka sikap inilah sikap yang terpuji. Sehingga seseorang yang hatinya cenderung kepada kebenaran, maka dirinya akan mengerti kemana kebenaran itu berada, walaupun harus berpindah-pindah antara satu ucapan ke ucapan yang lain. Bikilafi israrihi ala qawlin la hujjata ma'ahu alaih. Berbeda dengan orang yang hanya berpegang pada satu ucapan saja sedangkan ucapan tersebut atau pendapat tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada bukti-buktinya. Dirinya tetap bersikukuh memegang satu perkataan walaupun perkataan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wa taraka al-qawla alladhi tawadduhat hujjatuhu, dan dirinya meninggalkan perkataan yang sebenarnya kebenaran sebenarnya hujahnya lebih jelas, buktinya lebih jelas, namun malah ditinggalkan. Awal intikalu an qawlin ila qawlin timujarati adatin, atau dirinya berpindah-pindah memegang pendapat satu ke pendapat yang lain, atau hanya dengan sebab semata-mata sebagai kebiasaan manusia. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu, wa hadza madmumun, maka sikap sebenarnya lah sikap yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga sikap manusia terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang memang berusaha untuk mencari al-haq, maka dirinya selalu memburu kebenaran itu berada, walaupun berpindah-pindah dari pendapat satu ke pendapat yang lain, dan dirinya tidak mau untuk berdiri di atas satu jalan saja. Terlebih-lebih jalan tersebut jalan yang tidak ada dasarnya. Sehingga ahlul haq, orang-orang yang suka kebenaran, adalah orang-orang yang selalu mencari kebenaran. Di mana kebenaran itu berada, diikuti, dan tidak terkungkung dengan satu pendapat saja. Bahkan kemudian sikap yang kedua adalah orang-orang yang tercela. Di antaranya sikap mereka selalu meninggalkan pendapat-pendapat yang pendapat itu telah jelas buktinya, hujahnya, dalilnya, namun malah ditinggalkan. Atau dia bersikap berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain dalam rangka untuk memberikan dirinya pendapat mana yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini, dicari mana yang pas, yang suka, yang cocok dengan hawa nafsunya, itu yang diambil, yang dibela. Maka sikap tersebut adalah sikap yang tercela. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wal kibru yamla'u sahibahu gururan, dan kesombongan ini akan memenuhi para pelakunya, ini masuk ke dalam tipu dayanya. Wa yaj'aluhu yadhhabu bi nafsihi irtifa'an biha, dan menjadikan jalan jiwanya ini merasa tinggi. Ayyadunna annal haqqa fi ghairi janibihi, menggiring kepada jiwanya untuk berprasangka bahwasanya kebenaran itu ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Wa yamna'uhu min attihami nafsihi bihalin min al-akhwali bimujanabatil haqqi. Dan tentunya orang yang berikat sombong tentunya akan mencegah dirinya untuk memperhatikan jiwanya dari satu hal ke hal yang lain, yang lebih cenderung kepada dirinya, nafsunya, sehingga menjauhi kebenaran. Wa hadza sya'nu ahli ahwa, maka ini adalah keadaan para pengumpar hawa nafsu. Nasrul muslim rahimahullah, sehingga para pengumpar hawa nafsu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa yang lebih menyukai apa-apa yang dicintai daripada jiwanya, nafsunya. Senang kepada ketertipuan, dan nafsunya senang dengan ketinggian, kesombongan, dan selalu menyampaikan kebenaran. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, telah berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam jilid 2 halaman 269, ia menyatakan ahlul ahwa'i idza istahkamat fihim ahwa'uhum lam yubalu bi syai'in. Dan para pengumpar hawa nafsu, jika merasa dirinya kuat hawa nafsunya cenderung kepada sesuatu, maka mereka tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Walam yu'addu khilafa amdarihim syai'a, dan mereka tidak menilai, tidak menganggap sedikit pun apa-apa yang menyelisihi pendapatnya. Wala raji'u qulahum muraji'atan man yattahimu nafsahu, dan mereka tidak mau mengecek akal-akal mereka dan tidak mau menuduh hawa nafsunya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, walaupun memang nafsunya cenderung kepada kejelekan. Wa yatawaqqafu fi mawaridil iskal, dan mereka selalu senang berdiri di atas perkara-perkara yang Perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sulit. Senang menceburkan dirinya di atas fitnah. Bahwa sya'nul mu'tabirina min ahlil uqul. Dan ini adalah perkara-perkara yang diperhitungkan oleh orang-orang yang berakal. Masyarakat muslim rahimahullah, kita lihat sifat-sifat para pengekal hawa nafsu, yaitu tatkala mereka mendapati apa yang mereka sukai dari hawa nafsunya, mereka tidak peduli lagi terhadap apa yang ada di sekitarnya, tidak peduli dengan orang-orang yang memperingatkannya. Dan juga tidak mau mengontrol akal-akal mereka. Dan tidak mau menuduh jiwa-jiwa yang didukung oleh hawa nafsunya. Dan mereka senang selalu memasukkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang fitnah, dan yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal itu apa? Harusnya menjauhi perkara-perkara yang sulit dari perkara-perkara fitnah, agar dirinya tidak tersibukkan dengan fitnah. Karena barang siapa yang menceburkan dirinya ke dalam fitnah, maka dirinya akan hancur, akan menyimpang. Sehingga sulit untuk diharapkan kembali kepada kebenaran. Maka Asy'ari malam menyatakan bahwa ulail mutakabbiruna istaqaru mukhalafahum. Maka orang-orang yang sombong, mereka bersikap meremehkan, menghinakan orang-orang yang menselisih mereka, orang-orang yang berusaha untuk menasihati mereka, membimbing mereka, memberikan peringatan kepada mereka, namun justru malah direndahkan. Wa hamalahum dzalika ala adami iltifati ila qawlil mukhalif. Dan mereka bersikap tidak mau menengok, terhadap orang-orang yang menyelisih sikap kesombongan mereka. Isti'adan lil haqqi, dalam rangka untuk yaitu tidak mengetahui, tidak mau mengikuti atau tidak mau kembali kepada kebenaran. Ayakuna fi bari di hatihim, yang dirinya tentunya tidak suka dengan apa yang ada dari selain mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bahayanya dari kesombongan, mereka sudah tidak mau untuk diperingatkan dan tidak mau menoleh terhadap orang-orang yang berusaha untuk menasihati dirinya, tidak mau menoleh kepada orang-orang yang memperingatkan dirinya agar dirinya kembali kepada kebenaran dan tidak terkungkung ke dalam kesombongan. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah di dalam kitab At-Tabsiratu liwasitati Ghadail Albab, jilid yang kedua halaman 222, beliau menyatakan al-mutakabbiru yara nafsahu a'la min ghair, orang yang sombong melihat dirinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Fatahsulu lahu izzatan wa izzatan wa farhun wa rukun wa rukun lahu ila ma taqadahu, sehingga sifat sombongnya ini akan menghantarkan dirinya bergembira apa yang ada pada jiwanya, senang. Dan mantap apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Wa dzalika nafsus syaitan kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena yang demikian ini akibat tiupan syaitan yang ditiupkan ke dalam jiwa-jiwa manusia, dan tentunya syaitan adalah makhluk yang muncul atau sebagai sumber kejahatan yang tidaklah mengembus-embuskan ke dalam jiwa kecuali kejelekan. Terkhusus adalah kesombongan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anau kana yata'awa azu minasyaitan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari syaitan. Min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi, min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada syaitan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari syaitan, dari kehadiran syaitan, dari tiupan syaitan, dan dari bala tentaranya syaitan. Qala hanzihi al-mu'tam, yaitu berlindung dari bala tentaranya syaitan. Wa nafsi asyaru, dan juga berlindung dari syair-syairnya para syaitan. Biasanya para syaitan ini kalau memberikan embusan-embusan kepada jiwa-jiwa, ini berupa syair-syair. Wa nafsihi, dan juga berlindung dari sikap kesombongan syaitan. Karena setan adalah makhluk yang sombong, engkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada setan, baik itu dari tentaranya, dari syairnya, dan dari sikapnya, kita harus lebih selalu berlindung kepada Allah SWT agar diri-diri kita tidak dikuasai oleh setan, dijauhkan dari sikap kesombongan mereka, diantaranya dengan apa? Dengan mengamalkan zikir pagi petang. Ya. Ada di sana zikir pagi petang, antum bisa mencari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan zikir pagi petang. Dan ini termasuk dari apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'alaikum bil'asyi wal'ibukam. Dan ingatlah Allah SWT di pagi dan petang. Dan faedah dari zikir pagi petang ini untuk membentengi diri kita agar jiwa-jiwa kita ini tidak mudah untuk diganggu setan, tidak mudah untuk digelincirkan oleh setan. Dan tidak mudah untuk diperdaya oleh setan. Masyaallah, muslim rahimakumullah. Al-khulasah sebagai ringkasan dari apa yang telah kita baca, bahwasanya sikap sombong ini enggak akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebenaran, mengerti kebenaran. Dan sikap sombong ini akan memacu dirinya untuk merendahkan orang lain. Sehingga tatkala orang lain diterangkan, maka akan menutup hatinya untuk menerima nasihat dari orang lain, menerima bimbingan dari orang lain, menerima tegur dari orang lain. Dan si kausulang tentunya akan menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Karena sikap sombong adalah sikap yang jelek. Tidaklah sikap sombong tersebut tatkala diterapkan di tengah-tengah manusia, maka akan apa? Akan membuat resah di antara manusia, membuat permasalahan di antara manusia, menebarkan kebencian, menebarkan kemarahan. Sehingga sikap sombong ini akan memecah belah di antara manusia. Dan membawa dirinya kepada kerendahan. Dan terlebih-lebih nanti di akhirat nanti, Allah SWT di dalam suatu riwayat menjadikan orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat tubuhnya seperti semut yang nanti akan diinjak-injak oleh orang lain. Ini sebagai apa? Sebagai balasan yang dahulunya di dunia merasa tinggi, sehingga Allah SWT balik nanti di akhirat menjadi orang-orang yang rendah dan kecil. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan menjauhkan hati-hati kita dari sifat-sifat yang jelek. Dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita agar selalu di atas kebenaran dan berhati-hati dengan perkara-perkara yang akan menggiring kita ke dalam kesesatan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.